dan perpecahan akibat hoaks itu mengerikan. Dua kelompok yang sejatinya terdiri dari para kawan bisa terpecah hanya karena hoaks yang disebarluaskan. Tampaknya akal sehat kita tak bekerja dengan jernih. Emosi membumbung tinggi, membuat kita bertindak sungguh memalukan diri. Bagaimana mungkin pembodohan datang dalam kehidupan yang berbuah pada perpecahan hanya karena berita yang tak bisa dipertanggungjawabkan? Tampaknya S1, S2, bahkan S3 gelar kita seakan-akan mata buta karena emosi membumbung tinggi. Saling membenarkan diri, tak jelas berjuang untuk siapa. Yang mana musuh tak mampu menunjuknya. Kalaupun berkata itu, tak bisa membuktikannya. Pada akhirnya semua mengaku sama, cinta Ibu Pertiwi. Indonesia yang seharusnya kita berjuangkan bersama. Tapi pembodohan karena hoaks menimbulkan perpecahan yang mengerikan. Bukan karena orang bodoh, IQ cukup tinggi. Tapi saat bersamaan, emosi amat sangat tinggi. Sehingga tak mampu mengendalikan diri. Akibatnya mudah untuk dipahami. Perpecahan karena mendadak kita bodoh diri. Bukankah itu menyedihkan? Semoga Anda bisa membuktikan diri sebagai orang yang cerdas. Tetap bersatu dan tak terpecahkan hanya karena hoaks datang menggoda kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.